Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca bab maja'a fi sihir dari Qaul Mufid ala kitab Tauhid, maka kemarin kita di bab sebelumnya kemarin kita telah baca bahasanya Nabi takutkan merusak umatnya adalah al-a'immatul mudillin, adalah para pemimpin atau panutan yang menyesatkan. Dan dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahasanya a'immatul mudillin atau a'immatul mudillun itu mencakup tiga jenis manusia: umara, penguasa, ulama, orang-orang yang berilmu, wa'ubad, dan ahli ibadah. Dan ini semisal dengan rusaknya agama melalui tiga jenis orang ini, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak dalam satu syairnya yang terkenal, di antaranya dikutip oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di Syarah Tahawiyah. Di Syarah Tahawiyah disebutkan wa inna ma dakhala al-fasadu fil 'alam min thalathi firaqin. Sesungguhnya rusaknya jagat raya ini karena tiga jenis kelompok manusia. Kama qala Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak. Yang perkataan Abdullah bin Mubarak dan bait syairnya ini dibawakan oleh Ibnu Asakir di tarikhnya ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak punya syair yang terkenal yang bunyinya ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Aku yakin bahasanya, aku menyadari bahasanya dosa itu mematikan hati. Waqad yursu dhilla, dan berdampak pada kehinaan, idmanuha, ketika orang itu hobi dan gemar melakukan maksiat. Watarku dhunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa itu adalah sebab hidupnya hati. Wa khairun linapsika isyanuha, dan yang terbaik untuk dirimu adalah durhaka dan tidak taat dengan ajaan maksiat. Kemudian beliau mengatakan wahal absada dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan tidaklah absada dina yang merusak agama illal muluku kecuali para penguasa, wa ahbaru su'in dan para ulama bejat, ruhbanuha dan para ahli ibadah. Ya, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan yang merusak kualitas agama masyarakat, publik dan manusia secara umum ada tiga jenis manusia ini, yaitu penguasa, kemudian ulama yang rusak, yang bejat, dan ahli ibadah. Dijelaskan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi tentang rusaknya agama melalui tiga orang ini, maka penguasa yang zalim itu menentang syariat dengan alasan kepentingan politik. Dan mereka lawan aturan syariat dengan kepentingan politik, dan mereka lebih dahulukan kepentingan politik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Sedangkan ahbarus su'i, sedangkan ulama yang bejat, mereka lah para al-ulama, para orang-orang yang berilmu yang keluar dari syariat. Mereka tinggalkan syariat bi'ara'ihim, dengan pendapat-pendapat dan kias-kias mereka yang rusak, yang isinya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, menganggap sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat dan tidak menganggap sesuatu yang dianggap oleh syariat dan semacam itu. Sedangkan waruhban, sedangkan ahli ibadah adalah juhalul mutasawwifah, adalah pelajar sufi yang bodoh, yang menentang menentang iman dan syariat dengan perasaan, dengan intuisi, dengan imajinasi, dengan apa yang mereka sebut dengan kasyab, yang merupakan hakikatnya adalah kasyab syaitaniyah. Ya, mereka merasa tersibaknya tirai gaib yang itu adalah semata-mata tipuan setan, yang isinya adalah menetapkan agama yang tidak Allah izinkan dan menghilangkan dan membatalkan agama yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka manusia kelompok pertama, jika politik atau kepentingan politik bertentangan dengan syariat, mereka tegas mengatakan kami memenangkan kepentingan politik. Sedangkan ulama yang bejat mengatakan jika akal yaitu kias dan bertentangan dengan dalil nakal, maka kami akan menangkan akal dan kias. Sedangkan ashabul dzauq, para ahli ibadah, orang yang mengedepankan rasa, jika perasaan dan kasyaf serta itu bertentangan dengan syariat, maka kami akan lebih mengutamakan adzauq wal kasyfa, kami akan lebih mengutamakan rasa dan kasyaf daripada aturan-aturan syariat. Ini tiga jenis manusia yang merupakan a'immatul mudillin dan sebab rusaknya agama. Kemudian kita kembali ke matan berkaitan dengan yu'minu ma bijibiti wa tarhut. Maka Umar mengatakan jibat artinya sihir dan tarhut artinya adalah setan. Dan dijelaskan oleh pensarah bahasanya ini adalah tafsir dengan menyebutkan contoh. Waqala Jabir, Jabir juga mengatakan tawari, tarhut adalah kuhan, adalah para dukun yang setan itu turun untuk memberikan bisikan-bisikan pada mereka. Ya, di masa jahiliyah dukun itu demikian banyak, fikuli hayin wahidah, di setiap kabilah itu ada satu dukun. Berkaitan dengan perkataan Jabir, di sarahnya penulis pensarah rahimahullah ta'ala mengatakan ini juga termasuk menafsirkan ayat dengan menyebutkan contoh, karena beliau tetapkan di antara bentuk tarhut adalah dukun. Dan dukun atau kahin, ada yang mengatakan dia adalah orang yang bisa atau mengaku-ngaku bisa menebak-nebak isi hati. Pendapat yang lain mengatakan yang namanya kahin adalah yang memberitakan hal-hal yang gaib di masa depan. Besok akan terjadi demikian, bulan besok akan terjadi ini dan itu. Dan mereka para dukun ini, setan turun untuk memberikan info pada mereka. Info yang berasal mereka curi dari langit, yaitu dari pembicaraan malaikat. Dan adalah setiap kabilah dari kabilah-kabilah Arab punya satu dukun yang memanfaatkan setan untuk perdukunannya, untuk mencuri-curi dengar berita langit. Sehingga jin tadi kemudian bisa datang mengkabarkan berita langit kepada dukun. Dan perlu diketahui di masa jahiliyah, wa kanu yatahakamuna ilaihim fil jahiliyah. Dukun itu punya kedudukan yang tinggi di masa jahiliyah. Ketika ada orang sengketa, maka wasit dan juru putusnya, jurinya adalah para dukun. Mereka yatahakamuna ilaihim, mereka mengadukan perkara mereka kepada para dukun di masa jahiliyah. Maka dukun itu merangkap qadhi, merangkap qadhi di masa jahiliyah. Qadhinya orang Arab jahiliyah adalah kahin. Dan tarhut tidaklah terbatas pada mereka-mereka saja, pada dukun saja, sehingga penjelasan Jabir untuk kahin dengan menyebut dukun itu adalah tafsirun bil mithal, adalah menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan contoh, sama persis bagaimana tafsiran Umar. Dan kemudian juga telah dicontohkan sebagaimana yang Allah firmankan tafsir para ulama ketika menjelaskan surat Fatir 32, kemudian kami wariskan kitab itu Al-Quran kepada manusia-manusia hamba-hamba kami yang merupakan manusia-manusia pilihan, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad ada tiga macam, ada yang zalim dengan dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada orang yang terdepan dalam kebaikan. Kemudian kita masuk ke dalil berikutnya, itu satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jailah as-saba'a al-mubiqat," 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa mahunna?" Apa itu 7 dosa besar yang membinasakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ansaul khalqi, adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan dan manfaat untuk manusia. Oleh karena itu segala sesuatu yang membahayakan manusia dari sisi agama ataupun dunia, Nabi ingatkan. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi mengatakan, istanibu jauhilah. Dan jauhilah itu larangan yang lebih keras daripada menggunakan ungkapan tinggalkanlah. Karena ijtinab dalam bahasa Arab artinya Anda berada di satu sisi dan dia berada di sisi yang lain. Wa hadhi yastalzim, dan ini mengharuskan al-bu'da anha, jauh darinya, bukan hanya meninggalkan. Karena meninggalkan itu boleh jadi meninggalkan namun dekat dengannya. Oleh karena itu istanibu artinya tinggalkan, namun maknanya lebih dalam daripada semata-mata meninggalkan. Karena seorang itu boleh jadi meninggalkan sesuatu padahal dia dekat dengan sesuatu yang dia tinggalkan. Maka jika kita katakan jauhi artinya tinggalkan plus ambil posisi dan jaga jarak dan jauh darinya, sehingga maknanya ketika jauhilah hal ini artinya tinggalkanlah hal tersebut dan tinggalkanlah segala hal yang akan mengantarkan kepadanya, akan mengantarkan kepada hal itu. Maka jauhilah zina artinya tinggalkanlah zina dan tinggalkanlah sarana-sarana menuju zina. Maka tinggalkanlah jauhilah 7 yang menghancurkan. Kata-kata 7 ini tidak, yak tadi tidak berarti al-hasra, itu adalah angka pembatasan, angka maksimal, karena ada dosa-dosa menghancurkan yang lain. Akan tapi kebiasaan Nabi SAW atau ahyanan seringkali Nabi membatasi sebagian nau atau sebagian jenis dengan mengungkapkan ada 7 dosa yang menghancurkan, ada 7 orang yang dinaungi dan seterusnya. Dan itu semua layaknya tidaklah berarti tidak adanya yang lain itu tidak ada. Contohnya ada hadis, as-saba'atul ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 manusia yang Allah akan beri naungan di naungannya pada hari, yaitu di padang mahsyar, hari mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Padahal fahunaka ghairuhum, ada yang lain selain 7 ini. Sehingga 7 di sini tidak membatasi. Dan yang dimaksudkan dengan hadis 7 orang ini adalah lengkapnya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sab'atun, 7 orang yang akan Allah naungi, fi dhillihi, di naungannya, pada hari mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan pemimpin itu adalah pemimpin yang adil manakala melaksanakan syariat. Karena keadilan hanya ada dalam syariat Allah, sebagaimana firman Allah, innallaha ya'muru bil adl. Allah hanya memerintahkan keadilan. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, dan pemuda nasya'a yang tumbuh besar fi ibadatillahi azza wajal, dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia buka kehidupannya dengan ibadah dan dia tutup hidupnya dengan ibadah. Dan dalam masalah ini maka manusia ada empat macam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling beruntung adalah yang Allah ceritakan di sini, membuka lembaran hidupnya dengan ibadah dan taat dan menutupnya dengan taat. Dan ada manusia yang membuka kehidupannya dengan maksiat dan menutupnya dengan maksiat. Dan ada manusia yang membuka hidupnya dengan taat dan menutupnya dengan maksiat. Dan ada manusia yang membuka hidupnya dengan maksiat dan menutupnya dengan taat. Tentu manusia yang paling mulia adalah manusia yang pertama, ya inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, dia buka hidupnya dengan taat dan dia tutup hidupnya dengan taat. Dan manusia yang paling celaka, manusia yang kedua. Dia buka hidupnya dengan maksiat, dia tutup pun juga dengan maksiat. Manusia yang beruntung adalah manusia yang membuka hidupnya dengan maksiat, namun sebelum dia wafat dia bertobat. Maka inilah manusia yang beruntung. Manusia yang sial dan celaka, yang membuka hidupnya masa mudanya dengan taat dan setelah itu dia tuh akhiri masa tuanya dengan maksiat. Warajun qalbuhu mu'alakun bil masajid. Dan ada seorang yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di masjid. Dan makna kalimat ini bukan berarti dia cuma di masjid saja. Namun dia rindu untuk kembali ke masjid. Seandainya dia beraktivitas di luar rumah, maka seakan-akan hatinya itu kecantol di masjid dan tidak ikut keluar. Dan dua orang yang berkawan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kumpul ya karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian seorang yang diajak oleh imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, seorang perempuan yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan wa jamalin dan cantik, dan mengajaknya untuk berzina namun dia menolaknya padahal ini gratis ya. Dan ini wanita cantik. Nanti dia menolaknya dengan mengatakan ini akhafullaha, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu matunfiku yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Artinya orang yang dekat dan orang yang selalu menyertainya tidak tahu amal apa yang dia lakukan. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di kesepian lalu berlinanglah air matanya. Dan tujuh orang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini berlaku juga untuk perempuan kecuali di dua poin. Yang pertama adalah di imamun adilun, pemimpin sosial, pemimpin yang adil. Karena perempuan dalam Islam tidaklah memimpin urusan publik. Kemudian yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'alakun bil masajid. Karena perempuan bukanlah ahlul jamaah. Adapun yang lain berlaku sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga contoh yang lain adalah sabda Nabi, thalathatun la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah, ada tiga jenis orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Tepatnya itu adalah hadis dari sahabat Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga orang Allah tidak akan mengajak bicaranya pada hari kiamat dan tidak memandangnya, tidak mensucikannya atau memujinya, dan untuknya siksaan yang pedih. Dan Nabi mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru, sungguh rugi dan menyesal mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan al-musbil, seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan contoh yang lain sangatnya banyak. Namun seandainya kita kita katakan sebagaimana isi hadis Abu Hurairah, yaitu bahasanya hadis ini menunjukkan dosa yang membinasakan itu hanya 7, karena mengingat ada alif lam ma'rifat di sini, maka yang dimaksud dengan pembatasan di sini adalah a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar itu 7. Dan bukan berarti dosa besar hanya 7 ini saja. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu? Maka para sahabat radhiallahu anhum adalah manusia yang paling rakus dengan ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan pada para sahabat sesuatu yang tidak jelas, mereka akan meminta penjelasan dan penjelasan. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka tentang 7 dosa yang membinasakan, mereka mengatakan, mereka bertanya, apa itu? Qalu dzalika, mereka mengucapkan kalimat tersebut, yaitu mereka bertanya dalam mereka supaya mereka bisa menjauhinya. Lalu Nabi pun mengkabarkannya. Wa ala hadil kaidah, dan menurut kaidah ini itu para sahabat adalah manusia yang paling rakus dengan ilmu. Lakin maka anat al hikmah fi ikhfa'ihi, akan tapi ada pengecualian, yaitu jika hikmah itu mengharuskan untuk disembunyikan satu perkara, maka Nabi tidak akan membocorkan dan mengkabarkannya. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga." Dan tidak terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang 99 nama itu apa saja. Adapun riwayat yang menyebutkan satu persatu apa yang dimaksud dengan 99 nama itu sebagaimana dicantumkan di sebagian mushaf Al-Quran, ya, maka itu adalah berdasarkan hadis yang lemah. Waqat hawala ba'dunnas, ada sebagian orang yang berupaya untuk mensahihkan hadis Sardi yang menyebutkan satu-satu 99 nama, walam yusib, namun itu tidaklah benar tindakan mereka. Ya, kalau di catatan kaki di sini di ya, cetakan ini disampaikan tentang hadis 99, siapa yang menghafalnya maka pasti masuk surga, diatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan gharib, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Baihaqi, dan yang lainnya. Baihaqi dalam kitabnya Asma wa Sifat mengatakan wayah tamil, dan dimungkinkan bahasanya tafsiran, yaitu tafsir 99 nama itu siapa saja, ini waqa'a dilakukan oleh sebagian perawi. Wakadhalika, dan seperti itu dalam hadis Al-Walid ibn Muslim. Oleh karena itu, walihadal ihtimal, oleh karena kemungkinan ini, maka Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis Al-Walid dalam sahih Bukhari atau Muslim. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, para pakar hadis mengatakan bahasa yang tambahan ini, yaitu yang menyebutkan satu persatu 99 nama, itu adalah dikumpulkan oleh Al-Walid bin Muslim dari guru-gurunya, min ahli hadis, dari para ulama hadis. Wa fiha hadisun at'ab min hadha, dan tentang masalah penyebutan nama 99 itu terdapat hadis yang lebih dhaif daripada hadis ini yang diriatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Hazm di Al-Muhallam mengatakan terdapat 9 hadis yang menyebutkan 99 nama, namun hadis-hadis tersebut itu mutaribah, goncang, saling bertentangan, tidak ada satupun yang sahih aslan sama sekali. Oleh karena itu jika orang itu mau tahu 99 nama itu siapa saja, maka ini bisa disimpulkan dari nas Al-Quran dan dari hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena riwayatnya dhaif, kata Ibnu Hazm, ya sudah kita kumpulkan aja dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis. Dan di antara yang mengumpulkan dari Al-Qur'an dan hadis adalah Syaikh Utsaimin di Qawaid Al-Muthla. Sedangkan tadi disampaikan ada riwayat yang lebih lemah, yaitu riwayat Ibnu Majah. Maka hadis ini tentang yang menyebutkan nama Allah 1199 juga diatkan oleh Ibnu Majah dengan penambahan dan pengurangan. Al-Busiri mengatakan sanad jalurnya Ibnu Majah dhaif karena kelemahan Abdul Malik As-Sun'ani. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, dinilai dhaif oleh Al-Dhahabi. Demikian juga Al-Baihaqi disebabkan ada perawi bernama Abdul Aziz bin Hussein bin Turjuman. Demikian juga pendapat Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir. Intinya kalau yang sahih cuma mengatakan Allah punya 99 nama, siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Namun detail 99 nama itu apa saja, itu berdasarkan hadis yang lemah. Bal naqala Syekhul Islam kembali kata Syekhul Islam Taimiyah mengutip kesepakatan ahli ma'rifat, para pakar di bidang hadis, bahasanya adaha menghitung dan menyebut satu-satu sembilan asmaul husna wasardaha dan menyebut satu-satu tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar perkataan Ibnu Taimiyah dengan bukti perselisihan yang sangat besar tentang siapa, apa saja yang tergolong 99 nama tadi. Faman hawala, maka siapa yang berupaya untuk mensahkan hadis ini, mereka beralasan bahasanya pahala yang demikian besar yaitu hafal masuk surga tidak mungkin para sahabat an yufawituhu, menghilangkan kesempatan ini, sehingga mereka tidak bertanya tentang alat anta iniha, apa saja 99 nama tadi. Oleh karena itu maka pertimbangan ini menunjukkan qad uyinat min kibali Nabi sallallahu alaihi wasallam, 99 nama tadi telah Nabi sebutkan, telah Nabi ajarkan. Ini alasan logika ulama yang mengatakan oh ini riwayatnya ini sahih, para sahabat semangat, kalau enggak ada yang jelas pasti ditanyakan. Kenapa? Enggak ditanyakan, enggak mungkin, pasti ini riwayat yang kuat. Akan tapi kita jawab pernyataan di atas dengan mengatakan itu bukanlah satu hal yang mesti. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukannya, menyebutkannya, niscaya 99 asmaul husna itu maklumun lil alam, akan diketahui oleh semua manusia lebih daripada tahu dan yakinnya orang adanya matahari. Dan tentu akan dinukil dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Karena ini adalah satu hal yang kebutuhan mendorong untuk itu. Dan kebutuhan itu tulihu mendesak agar kita menghafalnya dan perhatian dengannya. Maka bagaimanakah mungkin sesuatu semacam ini tidaklah datang kecuali dari jalur-jalur yang sangat lemah dan dengan konten yang berselisih satu dengan yang lain. Oleh karena itu kesimpulannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan 99 nama itu apa saja. Tujuannya untuk satu hikmah yang luar biasa, yaitu supaya manusia mencarinya dan memilihnya dengan membuka muka Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diketahui manakah orang yang antusias dan siapa yang tidak antusias. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan tentang waktu mustajabnya doa pada hari Jumat. Nah, karena itu para ulama berselisih pendapat tentang hadis Abu Musa yang diriatkan dalam Sahih Muslim. Di mana dalam riwayat tersebut dikatakan waktu mustajab tersebut antara imam itu keluar, yaitu memulai khutbahnya sampai sholat selesai dikerjakan. Kalau di catatan di tempat saya, tepatnya ada hadis Abu Burdah ibn Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya, apakah engkau mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu mustajabnya doa pada hari Jumat? Ya, maka yang ditanya mengatakan, iya, aku mendengar Nabi sami'tu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejak duduknya imam, yaitu mulainya khutbah Jumat sampai berakhirnya sholat, sampai selesainya sholat Jumat dikerjakan. Ya, tentang hadis ini antara meskipun diriwayatkan oleh Muslim namun diperselisihkan. Jadi saya mengatakan waktu mustajab tersebut adalah sejak khutbah dimulai sampai sholat Jumat berakhir. Fa'inna ba'dahum, sebagian ulama menilai riwayat ini sahih dan sebagian lagi menilai da'if. Akan tetapi huwa, hadis ini ingdi menurutku hadis yang sahih. Di antara alasan pokok ulama yang mensahihkannya ini adalah riwayat Muslim. Karena alasan untuk melemahkan di sini adalah alasan yang wahiyah yang lebih lemah. Dan walhal dan pertimbangan logika juga menguatkan sahihnya riwayat ini. Karena manusia berkumpul dengan perkumpulan yang sangat besar di satu kampung ketika mengerjakan sholat fardu. Karena manusia itu berkumpul dengan jumlah yang sangat besar pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat yang fardu yang diwajibkan, itu sholat Jumat. Fayakunu hadal waktu, maka waktu ini dalam kondisi semacam ini hari yang sangat layak untuk menjadi waktu terkabulnya doa. Contoh yang lain, contoh yang ketiga adalah tentang Lailatul Qadar. Nabi tidak menjelaskan kapan itu, padahal dia min aham mimma yakun, satu hal yang sangat-sangat penting. Maka hukum asalnya adalah sahabat adalah orang yang paling antusias dengan ilmu. Jika ada hal-hal yang tidak jelas dari apa yang Nabi sampaikan, pasti ditanyakan. Kecuali ada hal-hal yang memang hikmah Allah mengharuskan untuk disembunyikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyampaikannya. Maka jauhilah 7 dosa yang menghancurkan, mubiqat artinya muhlikat, membinasakan. Contoh mubik yang artinya membinasakan di surat Al-Kahfi 52, wa ja'alna bainahum mubiqa, dan kami jadikan di antara mereka mubiqa, yaitu tempat kematian atau tempat kebinasaan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu 7? Maka mereka bertanya tentang ta'yin, supaya Nabi menjelaskan 7 itu apa saja. Dan dengan ini jelaslah manfaat dari pernyataan global di awal. Maka adanya pernyataan global di awal adalah tujuannya ayat talik al-mukhatab, supaya orang kita ajak bicara berharap-harap adanya penjelasan untuk kalimat global ini. Karena satu kalimat jika dia telah jelas min awali wahlatin, sejak awal pertama kali, maka proses talaki penerimaan, wal qabul dan penerimaan tidaklah lebih melekat. Nanti akan kurang melekat, lain halnya jika dibuat dulu pernyataan global baru setelah itu dijelaskan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya dosa besar yang menghancurkan yang pertama adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah. Nabi dahulukan karena dia adalah penghancur yang paling besar. Karena dosa yang paling besar adalah engkau jadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Dan menyekutukan Allah itu mencakup 3 jenis kemusyrikan: syirik dalam rububiyah, uluhiyah, atau dalam nama dan sifat Allah. Maka siapa yang meyakini bahasanya di samping Allah itu ada pencipta atau pembantu untuk Allah, maka dia musyrik. Barang siapa meyakini bahasanya ada seseorang selain Allah yang berhak untuk disembah, maka dia musyrik meskipun dia tidak menyembahnya. Maka siapa yang berkeyakinan fulan itu berhak untuk disembah meskipun tidak menyembahnya, ini adalah kemusyrikan besar, pembatal iman. Demikian juga di antara bentuk kemusyrikan adalah tamsil, yang mengatakan bahasanya Allah itu berada di atas ars sebagaimana seorang raja berada di atas singgasana kerajaannya. Ya, maka ini tamsil, dan tamsil itu adalah kemusyrikan. Atau mengatakan bahasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya orang dari lantai atas rumahnya menuju lantai bawah rumahnya. Maka ini adalah kemusyrikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan yang di bawah mati dan mengampuni dosa yang levelnya, kelasnya di bawahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. An-Nisa 48. Demikian juga di Al-Ma'idah 72, melalui lisan Nabi Isa AS, Allah katakan, barang siapa yang menakutkan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang musyrik. Dan inilah yang disebut dengan al-zulmu al-akbar, kezaliman yang besar. Karena kezaliman ada dua macam, al-zulmu al-akbar dan al-zulmu al-asrar, kezaliman besar dan kezaliman kecil. Zalim pada diri sendiri, zalim dalam artian menyakiti orang lain, itu kezaliman kecil. Kezaliman dalam bentuk menyekutukan Allah, maka itu kezaliman besar. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwa kemusyrikan adalah a'zamu ma yakunu min jinayah, jinayah kejahatan yang paling besar, wal jurmi dan kejahatan atau kriminalitas yang paling besar. Ketika dengan Nabi jelaskan dengan sabdanya ketika ditanya dosa apakah yang paling besar, maka Nabi katakan, kau jadikan untuk Allah tandingan padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Maka zat yang menciptakanmu dan membuatmu ada, wa amadaka dan memberikan berbagai macam nikmat kepadamu, menyiapkan untukmu berbagai hal yang kau perlukan dan memberikan rezeki kepadamu, maka bagaimana kau kok bisa-bisanya setelah itu engkau jadikan untuknya tandingan? Seandainya ada seorang manusia yang berbuat baik kepada anda dengan kebaikan yang tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Allah, lalu anda malah berterima kasih kepada orang lain, bukan kepada yang memberi. Bukan kepada yang memberi. Kau jadikan adanya tandingan untuk pemberimu. Lakana hadal amru binisbati ilaihi. Maka ini tentu teranggap adalah kekafiran dalam artian menutup-nutupi jasa orang lain, wujudan dan pengingkaran terhadap kebaikan orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi katakan sihir, dan yang dimaksud sihir di sini adalah mempraktikkan ilmu sihir, baik itu profesional ataupun amatiran. Maka ini termasuk dosa yang menghancurkan, dan zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membedakan apakah sihir itu pakai perantaraan setan atau pakai perantaraan obat dan ramuan. Karena jika itu dengan melalui setan, faladhi layati illa bil isyraki bihi, maka itu ada sihir yang tidak akan mungkin ada kecuali dengan menyekutukan Allah dengan setan, sehingga ini termasuk dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sihirnya tersebut bukanlah sihir bantuan setan, maka ini adalah jurmun azimun, kejahatan yang besar. Karena sihir adalah min a'zami ma yakunu fil jinayah, dari jinayah, tindakan kejahatan yang sangat besar terhadap sesama manusia. Karena sihir ini merusak orang yang disihir, merusak agamanya dan dunianya, membuat dia gelisah, dan jadilah orang yang disihir itu seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Karena memang binatang itu tercipta seperti itu, yaitu memang karakter aslinya. Adapun manusia, maka ketika dia dibelokkan dari tabiatnya yang asli dan dari fitrahnya, maka dia akan mengalami dhiq, kesempitan hati, kecemasan yang sangat besar, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu sihir itu letaknya yali setelah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa irda'u ana anil hamdulillahi rabbil alamin.